akroba ilaika muka. Atoyul hakikiyu utawi ngelempet. Al hakikiyu kan sejati iku antutwa yento dilempet. Apa sing dilempet masa fakut dunia jarak jarak entunya angka saking siro hatta taro sehingga ningali sopo siro al akhirat ing akhirat siro tingali akroba ingkang luwih parek ilaika maring siro mingka tinimbang saking siro dhewe. Ilmu lempet bumi lunga sak jangkaan soleh pirang-pirang kilo untuk bumi ini dilempet dan ilmu yang jenisnya toyil wakti ilmu ngelempet waktu maca Quran itu orang biasa bisa khatam untuk waktu 10 jam jadi yang jenisnya ilmu toyil wakti ini sak jam sakit khatam so, waktu ini dilempet barang ini pun dilempet tak jadi ringkes sehingga asalnya ada jadi cedek pucuk mereka lalu pucuk mereka gato tak jadi cedek lalu mereka dilempet. Nah semantun lagi yang tentang ilmu lempet bumi mana jumbang gitar limang jangkah ngubugi ini jenis ilmu lempet bumi ngomong itu ngampuh kaget ngomong itu. Nah ini dirosin ini jawabun syahibun al-ta'ilah ilmu lempet sing sejati wila icik sekedar ngelempet jombang gitar kemauan urung ngampuh ngelempet sing temenan wih ngelempet sing temenan kuwi ya kuwi nalikane kuwi manggon ning dunya nanging jarak dunya niku saged sampean ringkes malih dunya karek sak nil ngoten tok mawon karena dunya niki kantun sak nil akhire sing sampean delok niku akhirat. Jadi wong ngelempet sing temenan kuwi wong sing manggone ning donya tapi wis iso ndelok akhirat. Niku ngelempet tenang. Tapi lek sing didelok isih donya ning donya mawon niku sik dereng tenanan. Selajan ketoke cepet. Ya lunga ning Mekah ngono ora usah numpak apa-apa merem sak kedepan teko Mekah. Niku isih manggon ning dunya tapi ya. Ngelempet tenan iku ya manggon ning dunya tapi kuwe wis iso ndelok akhirat. Akhirat niku luwih cedhek katimbang awake dhewe. Okay. Toyu masafatid dunya utawi ngelempet masafah jarak tempuhin dunya sing nek umume wong ngitung niku 80 taun 90 taun tapi kok sampai dilempit mung koyok mampir ngombe niku iku inama yutasawwaru ing pestine bisa tinemu apa toyu ngelempit mau menawa abdi saking kawula ditemu iza asroko tekalane wis mencoro apa yang mencorong nurul yakini cahayane keyakinan di kolbi yang dalam hatine abe kawula menungso itu isane menganggap dunia itu kecil dan dunia itu sebentar saja sakit ngonten itu lek panjen teng jero atine pun enten cahaya keyakinan cahaya keyakinan. Nek jenenge enten cahaya keyakinan lho, wah sik suwe urip iki cah. Wah, mau kudu dosa akeh. Kudune menangi anak putu lek iso menangi buyut cangkah. Wah, akhirnya persiapan urip teng dunya niku di begitu rupa sampai kelenderan mboten ngurusi akhirat. Akhirnya jarak tempuh sing mestine sedih kok niki ternyata dianggap suwe. Mulane njur tiyang sing ngeten iki kenging penyakit jenenge penyakit tulul amal. Dawane penangan-angan urip teng dunya. Akhire rancangane ndawa-ndawa. Rumangsane urip ning dunya niki sik suwe. Gimana nek dihitung detikan waktu ya pirang-pirang juta detik. Tapi niku mesti ora ono. Mesti ditinggal, mesti ilang. Mula lek tiyang niku pun bener-bener nurul yakin, cahaya keyakinan tentang sesuatu yang akan terjadi. Niku akhirnya antarane perkara sing diyakini kalih napa sing sakniki dialami niku mboten enten jarake. Kaya-kaya jelok dugi. Nggih sing sering kula nggih contone karo ajeng mantu lho. Lah arep mantu iki sik sok mulut lho. Ning krana diyakini lek calone duwe gawe mantu mesti terjadi. Niku mulai sakniki wis mulai kelabakan golek utangan. Kaya-kaya sesuk lho. Wis mantune niku sesuk. Padahal jarake sik tebih. Ya, jarake sik tebih sik pirang-pirang wulan. Niku sampai wah, diitung-itung wektune kurang. Iki dienggo ngrehat terase durung. Mbengko dienggo ngecat omahe lha kok terus mosok kok bisa mrene terus. Anu jedinge elek ngene wis bangun jeding pisan kok wah mosok-mosok ngantene lek anu ngeterno nganggo mobil sing elek mobilnya sing apik lah male golek kreditan mobil anyar wah niku mungkin wektu sing tesih panjang niki dianggap kurang dianggap setitik akhirnya jarak tempuhnya menjadi cepet barang sing diurung teko rasane kaya wis semanten ugi tiyang mukmin sing keyakinan tentang akhirat niku kuat. Kaya-kaya wektu teng donya urip niki dinggih nempuh perkara sing badhe teng akhirat mangke kurang lho lha kok ujug-ujug wis. Jumat maneh lho lha kok Jumat maneh. Akhire nyiapno perkara sing hubungane karo ibadah niku mboten purun semaya. Wah cepet iki selantek wektune iki kudu ibadah iki aku urung tau. Anu ya, durung tau sholat tasbih aku tak ndang sholat tasbih ora kalah sholat tasbih sak umur sepisane cukup sombene lah wis sombene lah wis terus semoyo mau yo moro-moro mati mboten mau lha nek tiyang sing keyakinane kuat nurul yakine kuat masa fatu dunia jarake dunia niku dadi sempit. Fani fahina izin mongko nalikane iki wis mencorong wis padang cahaya keyakinane tanah atimu mongko dadi ilang apa adunya dunya finazorihi dalam pandangane abet mau maka dunia ini menjadi tidak ada apa-apanya dadi remeh watan tawilan dadi kalempet apa dunya fitibarihi dalam pengangan-angane abet wayarolan bisa ningali sopo abad al akhirota ing akhirat ditingali hadirotan ingkang wis teko ladahi ono ing arepe abad maujudatan tur maujud indah wono sandinge abad. Jadi bagi wong sing pun keyakinane kuat akhirat itu dilihat begitu sudah datang. Akhirat itu sekarang sudah terjadi. Akhirat itu saat ini sudah ditanggungan dhewe. Monggo saiki iki wis kudu disiapno sing tenang. Setiap saat apa sing tak lakoni mesti bakal ditakoni ning akhirat. mulane setiap saat apa sing tak lakoni kudu kira-kira nukul ning akhirat sing apik. Akhire piyambake mboten sibuk nyiapno apa sing kanggo urip teng donya. Tapi piyambake selalu berusaha supaya napa sing enten teng donya niki iso dadi tukulan teng akhirat sing sae. Balyaro balik ningali sapa abet ha ing akhirat ditingali akroba ingkang luwih parek ilahi maring abet muru tinimbang saking abet dhewe. Malah lek cara hitungane wong sing yakin kala wau awake dhewe niki dadi gak penting. Mergo napa? Alasane izzatuhu krana utawi zate abet iku faniyatun mesti bakal sirna. Dalam apa? Kok dipikir-pikir dawa-dawa wong gelem gak gelem wong liya mesti ninggal urip. Sesuatu sing mesti bakal gak ana kan ora usah dipikir to wis aja. Diumbar lah ilang dhewe. Lha niku nek wong sing pun mantep keyakinane wani ngoten. Mun yakin to nggih. Yakin nek bakal ilang. Terus apa nek sogah mikir jarene kok ilang dhewe. Pun yakin. Wah, dimangi. Fa idza kumkrono utawi awake abet utawa zate abet iku faniyatun bakal sirna muntawiyatun tur kalempit biasal iktibari kelawan iki hitungan. Nek diitung-itung antarane urip teng donya niki kalih biji urip teng akhirat mboten enten bandingane, ibaratnya kaya ilang. Mboten. Barang sing sak titik sing kira-kira mung setengah senti dibanding karo 10 kilometer ngono kan nggih. Yen pun mboten enten bandingane, tegese upama kelangan ngono lho. Jenengan kelangan dhuwit 1000 tapi arep oleh sak miliar ngono kan nggih. 1000 niku dadi mboten hitungan nek ngoten to maksude. Kelangan penak teng donya sing namung 80 taun kalih disengsarane teng akhirat sing sak teruse terus niku lek wong sing ngitunge bener kecil 80 taun itu sengsara. Tapi sing penting kok di akhirat enak. Nah, enten sing mulih nggih sing sekeca niku anu teng donya nggih penak teng akhirat nggih enak lho. Itu pun kembali kepada soal perasaanmu sendiri. Lho mboten nggih. Jenengan kadang-kadang kan wani toh nekat dipuwujuti karo dukun sangkal putung. Wah, lawarane ra karuan tapi seleone kok. Nggih to? Saman kan betah nempet. Tak panjenengan wong niku hitungane tenan. Nyatane saman lho digotong karo kanca sampean digone dukun niku kesuwen ora ndang oleh dukun ya. Mersula sampean. Mereka kenapa nak pendang gaki, dang bar, dang ini dang waras. Kalau nah, tu dong ya. Wong saya nganu ingat, tenda isan itu dunia ini dilempet dang gaki, dang bar, dang ketemu akhirat. Mula kalau kanjeng Nabi itu pun sudah takkan lek gotong wong soleh teng kubur niku pun dang cepet. Mula yang soleh sing pun sedo niku selak dang kesusu yang mapak pengalih pengalam kubur ni. Mereka ni pun genah. Uang ni tu, kalau nak penak ni tu rebutan, dan gaki dan gaki. Sama nanti ningali film tentang gedung bioskop nanti ngerti tak ya? Masih tak tahu ningali tahu ngerti. Bos podun oleh kantise. Kan mesin ni kudu ni kan yo kalah kalah yo manduan. Tapi bareng lu kira-kira nyeneng non ku karpe yang dang gage. Kenapa kok tau sampai umpel-umpelan tengah arep lawang? Kenapa nyeneng bareng sing diyakini ape ini? Mungguwe nafsu ya terutama. Ini ku lek panjen pun diyakini kengko lakonnya ape ini susu. Dan sampean kenapa kok kerungu azan kok orang dan susu salat? Yen nomor kok niku mboten patek yakin. Maknane ngoten lho sajane. Mergo dunya sing dianggep jarake sok suwe, dawa. Tekane akhirat dianggep cek suwe, dianggep mboten penting. Karena dianggap buatan penting, malah buatan dan kesusu. Betul. Ini pun jelas lah. Walidalika, paman mengkotai sopong wong. Paman mengkotai sopong wong karena ono opo adi iki-iki teori. Iki-iki hitung-hitungannya mikir. Paman mengkotai sopan kukana ono opo hati iki-iki carane mikir ono iku musyahadah tahu gadinggon penyeksiane man. Kalau hal yang seperti ini sudah begitu musyahadah menjadi kenyataan dalam kerohaniannya, bukan sekedar kira-kira, tapi bagi dia itu sudah betul-betul begitu. Kaya dini sampean yakin lek sedulur mana bakale rino, sedulur mana bakale awan, rantai awan bakale neng pasar. Kalau yakin waktu ni, padahal kan dari ngono rino ni, wong sik bengi ya, jam songo jam sepuluh, dulu waktu ni sama lagi satu bu, lek sing kira-kira sesuk arep tuku neng pasar ni, dari tempat pak. Kenapa kok ngono? Mergo yakin. Lek sesuk bakale teng pasar. Semanten iki lek sampean yakin bakale sok akhirat iku ono. Lan sampean mesti melek mlebu swarga. Lah niku mesti sak niki niki kudu wis disiapno. Wonten. Iki ayat sawaru mongko ora tinemu. Minuh saking man apa sing ora den temu hubul ghaibi. Seneng barang kang ilang alfani kang sirna. Lene akhirat niku ana yakin ana lan wis disekseni tenan niku liyane akhirat dadi ora ana lan niku tegese lek urusan sing penting niku pas teko teng pikiran niku urusan sing ora penting dadi gak kepikir nalika sampean nuwun sewune riyo-riyo nang bis napa teng terminal bis. Gedalah bis niku telat. Saman nun sewu kudu pipis ukur-ukur. Bis pas teko. Niku sing sampean pentingno urusan pipis ukur-ukur niku wau. Napa urusan dang rebut nggon teng bis. Mereka apa nali ke musyahadah ini tuh lagi bis ini ku teka sama nyekseni tekanik bis kan sama butuh luluh teng bis betul-betul nyata kenyataan sekarang hadir maka urusan selain bis jadi gak penting termasuk pipis ngoten teman-teman kita yang simpun yakin akhirat ini ku teka kan sama butuh luluh penak akhirat ini ku niku urusan liyane akhirat dadi ilang. Niku jenenge ghaib. Apa maksude niku? Nek wong niku pancen bener-bener nyekseni akhirat niku teko, tidak mungkin dia bisa mencintai sesuatu yang hilang. Alfani kan sirna, wa huwa al-ghaibul fani iku adunya dunya. Wastibdaluhu lan ora tinemu apa istibdaluhu. Ganteni ing al-ghaibul fani diganteni bil hadri kelan perkara kang wis hadir al-baqi kang tetep wa huwa utai al-hadirul baqi iku al-akhiratu akhir. Betul mungkin sampean terus ridho rela ya sudahlah kehilangan bis enggak apa-apa yang penting aku iso ngombe es. Nggih, terima es ukur-ukur regane mung 1000 rupiah sak gelas ngoten wae nek sampean tinggal. Lah kok terus wah eman-eman iku mangga dong tak bayar ora tak ubi. Lah wis tak ubi dhisik ae, bisa teko ya ben. Ya sing kok aman tenan nggih. Lha ngenteni nyemplung wis mau. Lah rokok aneh sampai tidak nak cepat bisa nak teko-teko. Ya. Tak nate tau gitu ngalami waktu ni. Orang usah sorry yo malam ni gue isong ngono dek tau Surabaya ni. Bisa sampai telat-telat sekali orang bising jurusan dhewe isong ngeter no teko. Gitar ngeter no teko tulung aku. Ini ku bis teko apa tu jadi penting. Senajan wis bayar wis tuku es bayar. Isi separuh bur ngoten ya tinggal. Langsung nyangkong tas. Sikut-sikutan mlebu wae ya ditekati butuh lungguh penak. Mula kanjeng Nabi nate dawuh kok upama kowe do ngerti kabeh. Apa artine lan apa keutamaane wong sing jamaah manut ing barisan ngarepi. Mesti awakmu digiyeran sampai akhirnya tu gawe undian. Sopo sing berhak sholat ning barisan ngarep dhewe. Ya krana ora ngerti mulane ora enak wong undian. Ya lah ya sono sapa sing gelem ngoten. Mergo yen dianggep ora penting jamaah ning sholat ngarep dhewe nunggu hitungan kula sampean sing ora patek yakin itu ora penting wis kono-kono sing gelem sing wis wayah-wayahe kono sing wis tuwa-tuwa sing ape ndang doa akhirat nek sing nom-nom ngene iki ning akhirate sik dawa sik suwe padahal akhire terus tah nom-nom senengane ning buri permasalahane akhirat iku sik suwe padahal yo akeh tah nom sing iku dadakane akhirat yo pirang-pirang niku. Ngoten niku, berarti al ghaibul fani. Dunia niku mesti bakal ghaib lan bakal sirna. Akhirat niku mesti bakal ketok, bakal ana. Bagi wong sing pun yakin ngoten niku mboten mungkin. Barang sing arep ana terus dianggap sepi. Barang sing bakal ilang terus dianggap ana terus. Niku mboten mungkin. Mbah ora mesti jero. Alah ya, berani dia lah wes. Aku tak milih gamen iki ae. Gabae ben dipek wong. Golek wong sing pun ya ngerti pentinge gabah, ngerti remehe gamen. Gamen iki bakal ilang mungslet. Nek gabah ora manfaate ijek pirang-pirang ngoten. Kan yo mboten mungkin to enek gabah dijolno gamen. Mungkin mungkin. Kau upama anak wong nekat, damen di jolo gabah. Niku mesti enten kepentingan sing luwe larang, sing mungkuli gabah. Dietan itu, iki damen sak kret, iki oleh tapakno sapi, sak mene wulan. Engko sapiku sing asale regane mung sak juta marang dadakan iso dadi 5 juta. Tapi lek gabah iki tak jatuh dadi gabah. Iki mek oleh dhuwit 1 juta setengah. Nah, mesti anggere yakin lek iku kok untung dijolo gamen senajan wujude gabah ritek iki dijolo gamen. Dados tiang-tiang sing meyakini akhirat niku bun roh regane akhirat, bun meyakini penting akhirat nih, bun dunia jadi cilik, langsung mengislap, gimana? Langsung mengislap, kelangan, nopo malah terus mau kelangan, kebun sapi kelangan, pasar kelangan, kelangan urip mohon betul nopo-nopo lah, mesti yakin akhirat. Iku wakana walidhalika pankrono mengkono-mengkono orang mungkin seneng barang senggoe karena ono apa aslul ubati asal usulnya demen di dunia yang dalam dunia wa isaru halan menting dalam dunia alal akhirat tinggalah akan yang atasnya akhirat. Ana iku dukfar yakini apese keyakinan. Jadi lek ditinggali saking niki sama lek takok tenapa iki nggih. Kulo niku ya mun ngerti jane lek jamaah niku 27 derajat niku yo mun bolak-balik mireng. Lan kulo yo mun ngerti. Tapi kok mboten saged sregep jamaah niku ten napa to iki? Bukan soal waktu ni, ku pak. Bukan kok soal ngerti kalau bukan ngerti. Ngerti ni, ku lah soal nampo informasi. Tapi yakin tekane ni. Yakin. Yakin ni, ku jenenge yakin ni, ku pun yakin. Mesti ono ni. Marai nalika krungu azan ni, ku sing ono ni, ku bukan sing akhirat. Sing ono ni, ku sing dihadepi dunia ni. Jadi cara belak-belakannya ngomong luwih penting nopo sing dihadepi katimbang akhirat sing urung mesti teko. Akhirnya lek digedhes ngono jane ya ala akhirat lah urusan engko. Nah nalika sampean nggo keputusan akhirat iku urusan engko, wis lek ngono salat iku engko. Ya sing penting saiki iki ngedoli lenga nimbang beras. Iki luwih penting katimbang soal jamaah. Jamaah itu di situ kok. Di azan toh paling kok imame wis engko-engko tekan. Di, terus ngarang-ngarang sing kira-kira somolor. Lek bocah pondok mboten sing dienggo alasan mboten niku. Jadi wis antri. Turune kemulan. Ora urung kok tangi yo ngendani nang arep gedung wudu suwe. Santri sedine. Lek kok pujian yo isih dawa. Pak Yai cek pas tindak ya, memang paling ya salah dua awanan lah ini mami kok. Terus ngarang-ngarang sih kira-kira kena di gumola. Terus dianggap boten penting. Jadi asal usule wong niku demen dunya. Asal usule wong niku kok penting no dunya ngalah no akhirat. Niku mergo keyakinane terhadap akhirat niku melemah. Ketika melemah maka tidak seberapa penting. Paman moko tai sapa wong iku lam musyrik ora mencorong ora padang sikol bihing dalam ati neman apa sing ora padang nurul yakini cahayane keyakinan lam syahid moko ora bisa nyekseni sapa man ora bisa nyekseni al malikal kabiro al malika ing pangeran kang nguasani al kabiro kang moho aku yakinan iku ngoten iku kaya saniki ngene nalika sampean isih cilik piye kalih bapake kadang wis diduduhi to iki kisah wae bapak le. Iki sawahe bapak. Nalika niku sawah sing diomongne bapak. Katik bapak muni esuk ben ya dadi sawahmu. Nalika sampean sing cilik ngoten diomongi iki esuk ben ya dadi sawahmu. Niku nalika niku informasi wis ditampa. Tapi tentang sawah dadi sawahmu iku dereng yakin teng jene atine si bocah ngati sampean sing isih cilik niku ya ora kepengin kok tondang macul ndang digolekno kok mboten pengin karena bagi bocah cilik sing diomongi bapake ngoten niku niku sik luwih penting layangan ketimbang sawah. Jadi nalika urung patek yakin senajan ngelmu wis teko wis diomongi bapak ya jenenge wis teko ngelmu niku mboten kok tuku dendang gagu dendang digarap tak garap Pak jare sawahku mboten mboten mboten mungkin mboten mergo sik dereng penting tapi beda lek dikandani iki layanganmu sing iki layanane adikmu sing iki nekerane adikmu neh. Wah, niku gagiran mawon, layangan dan dicetul dan digo mlayu teng lapangan. Nalika niku sing hadir, sing teko teng ati, niku mboten soal sawah. Nalika niku sing teko teng ati niku soal layangan. Mulane sawah dadi gak penting. Bagi bocah umur 7 tahun, 6 tahun. Nek bedone nek bocah umur wis umur 30 tahun, umur 40 tahun. Niku dolanan sawah luwih penting katimbang dolanan dolanan layangan. Lah nek wong sing pun ngerti dikandani iki anu ya, Le, swarga sing sakmene ambane iki sampeyan dadi kekmu. Swarga sing ambane bumi langit iku sok arep dadi nggonmu. Mula mulai saiki aku kudu mbok siapno. Piye carane nenggoni swarga kuwi? Iki kuncine kudu mbok siapno, lek gak mbok siapno gak iso mbuka swarga. Lah kuncine iki la ilaha illallah le. Senajan informasi tentang kunci swarga iku la ilaha illallah iku wis tau dirungokne. Tapi nalika swarga niku mboten hadir teng pengangen-angen, nggih mboten penting. Napa-napa niku sing penting sing pas hadir. Hadir tengah ati. Napa sing hadir tengah ati? Nggih niku sing ketok. Sampeyan kok luwih ketok tentang aku mulai sampean. Niku liyane aku mboten ketok. Nalika sampean mlebu teng omah, iya omah sapa? Omahku mboten. Niku jenenge sing hadir niku aku. Niku liyane aku mboten ketok. Mboten nemplek teng omah niki. Budhe lek kula kados jenengan mlebu teng gedung niki, jenengan kok duwe pengandhep lek sing duwe gedung niki semes kula. Dudu aku sing duwe sapa? Ya sing duwe Mayangkara. Niku sampean mboten mungkin melok hadir teng niku mboten mungkin. Nah, kadung sak niki sing hadir teng urip sampean niku sinten? Nalika sampean urip niku sing hadir sinten? Lek sing hadir aku, ya Allah dadi gak ketok. Tapi lek sing hadir niku Allah. Barang siapa yang keyakinannya itu tidak kuat, maka dia tidak bisa melihat Allah. Artinya Allah itu hadir dalam hidupnya, enggak bisa. Betul tak ya? Nalika aku itu menempel kemana-mana, aku itu yo nempel neng sawah, nempel neng omah, nempel neng mobil, nempel neng sepeda motor, nempel neng apa mawon. Ini kuliahnya aku jadi gak ketok. Tapi soal ini aku ini pun hilang, artinya enggak masuk dalam hitungan, maka kepemilikan, keterikatan dengan apa yang sama lihat niku dadi mboten nenten. Akhirnya sing hadir niku sing nguasani liyane sampean. Jadi dengan ini dipundhawuhaken malam yusrik fi qalbihi nur yakin lam yusahid al malikal kabir. Sapa wong sing keyakinan atine ora patek padhang, ya mbake mboten saged ningali Allah. Nah, sapa wong sing mboten ningali Allah, wa manutai sapa kulam yusahid ora bisa ningali, ora bisa nyekseni sapa manhu ing Allah. Ahabba mongko luwih seneng sapa man, luwih seneng adunya ing dunya. Ingin iku pun mesti lek sampeyan kadung nemplek teng sepeda, aku niku kadung nempel teng sepeda lan sepeda ini terus hadir teng pengangen-angen. Gambaran lek sepeda niku dadi sepedaku, kok terus enek wong liya nganggu tanpa izin sampeyan, sampean mangkel. Nggih lho. Tapi enek sepeda ning pancen duduk sepeda sampeyan. Terus enek wong kelangan sepeda, tapi duduk sampeyan. Sama napa nggih? Melok mangkel. Ala yo kene ora duduk sepeda kowe kok. Enek kok kabeh enek sepeda ilang. Gumang ning parkiran digowong, mesti sampean dhisik dhewe lho. Sepedaku gek anu ngoten niku. Lah niku nalika sadir sepeda sampean dhewe melok bingung kok gek ilang. Terus wis yakin lek ora ilang, ya wis tenang-tenang ae. Sing ilang ben gek wong. Nalika wong niku sing hadir niku atine pangerane dadi mboten patek ketok. Lek pangerane niku mboten patek ketok, akhire sampean niku demen sing ketok-ketok liyane pangeran. Napa? Ini dunia yang kena ditempelai aku ini wow. Napa sing kena sampean tempel? Ya mbuh wis kecekel mbuh urung lek sing kira-kira arep kena ditempel iki taman demeni. Panenan niku sik kurang 2 wulan. Tapi kira-kira golek panen niku aku iso nemplek teng panenan niku mulai saiki wis diitung. Nggih, niku pun nyata wis dinanek delok sing wis. Ya mesti ngoten ngitunge niku. Delok sing wis iku sakmene iki entar apa lek. Lek setabun delok pengumumane pemerintah barane patokan harga gabah sakmene berarti engko iki sakmene ton golek sakmene juta. Wis kena iki kanggo bangun omah terus. Malah sing wis yakin langsung niku terus pentung utang ngoten. Anu kok iki kok aku butuh mesti sakmene anu iki anu alah gara-gara bungsu wis anu kebanjiran. Wis uyeng. Atung salah hitung. Nduk full yakin niku mau persoalan. Padahal waya utawi dunya iku lasai adudu apa-apa. Dunya niku didu apa-apa dibanding kali Allah. Nalika sampean sik dereng pinanggih kula. Saman pas ngelak. Terus disubuhi kali pembantu kula. Disuguhi wedang gak gelas. Iku pancen wedang dadi penting. Tapi lek sampean mengke wis ketemu kula nggih kula metu ning jero omah plek ajeng ngono terus assalamualaikum terus salaman. Napa nalika salaman mau sampean nggih sik kober. Ndelok gelas. Lasai tidak ada apa-apa. Gelas itu jadi gak penting. Nalika sampean ketemu sing maha luhur maha agung liyane sing maha luhur maha agung dadi mboten penting. Falam takun mongko ora ana apa kimatu regane dunya indallah ya nang kersane Gusti Allah ora ana iku sayan siji-wiji dunya niku wonten sandingi Allah mboten bandingan tidak ada apa-apanya kecil. Nah, inilah yang dimaksud ngelempit. Fahadha mongkau tawi kiki rosa iku huwa utawi hadha iku atoyu ngelempit al-hakiki yukang bangsa sejati lima safatid dunia maring jarak tempuin dunia aladhi kang yukrimu kang paring karomah sopa al-haku Gusti Allah bihi kelawan tayul hakiki paring karomah awliya ahu ing pira-pira kekasih Allah. Gini ku sing jenenge karomah sing tenanan iku nek sampe enek kawulane Allah diparingi iso ngringkes dunya dadi ora penting tapi iso menghadirkan akhirat jadi penting lek perlu sampe hadire Allah tengene kehidupan iku luwih penting ngluwi segala sesuatu. Dadi ku jenenge karomah sing tenan. Lek sekedar iso nglempit jarak kene Jakarta cukup sak jam iku cek kesuwen. Wong mek kene Jakarta iki padha dunyane mawon ya. Ibarate sampean iso nempuh teko sumur ning pawon limang jangkah ngono lho nggih biasa to nggih. Iki sik tunggal sak omah ngono lho nggih. Niku mboten penting. Tapi lek iso nglempet jarak antarané dunya karo akhirat. Wah niku baru ampuh tenan. Karo omah sing tenan niku nggih. Wa wabihi lan kelawan toyu ngelmu lempit niku wau ya tahakoku dadi sejati apa ung budia tuhum rasa ngibadai awliya ngibadah li robihi maling pengerani awliya azza wa jalla ngoten. Jadi lek wong niku saged ngilangi akune jur pengerane sing teko mboten kok dilangi aku ilang itu mboten. Artinya aku itu lepas dari perhatiannya karena dia lebih senang memperhatikan Allah. Dan ketorone apa nih? Ketorone lek wong niku lek mun setengah sadar niku nembe ketorone. Nalika banjir bandang. Niku mungkin sing sampean selapeno dhisik sing remeh napa sing penting. napa dhisik upama wong ngoten. Anak putu turu teng amben. Terus kok ana kobongan teng pawone tangga. Sing kira-kira menurut hitungan sampean kobongan iku kok merembet. Niku sing sampean gendong dhisik sertifikat napa putune. Lha yang mbuh dhisik. Yang dhisik hadir dhisik, ngoten lho. Lah sing hadir iki sertifikat ya. Ini sertifikat dhisik lho. Bungsu wis sertifikate kecekel, agek kelingan putu, agek nguber putune. Mboten mesti ini. Nggih, dhisik hadir dhisik. Dah mongko wong niku hadiran mboten hadir iku nurut biasane. Sing kemantel teng ati niku nggih sing sering diunak onekno niku. Lah nek umure wong sing pun tak jenengan Pak pun sepuh, ya mesti jawabe putune niku wae bener, muga wis jenengan wis ora duwe kesenengan liya liyane putu. Arep lancar jalan-jalan malam Minggu ya wis ora pantes. Nggih ta? Upama arep nonton film teng gedung bioskop ya wis ora pantes. Hiburane sekarang ngundang putu kuwi. Niku sing kemantil kantil ternyata putu gak? Upama niku mungkin enten kobongan, sing diselamat atau disek mesti putu neng. Soalnya nih putu nomor waru likun. Enten tiang nih masing. Niku di teng luro niku enten banjir dadaan. Daerah mbok tau banjir kok iso banjir dadaan. Mergo alase kadung gundul. Penjaraan kayu lah luar biasa. Banjir dadaan. Nggih enten tiyang sih. Napa? Lemari ini kenter niku sampai nututi lemari niku sampai piyambake kebrekan lemari iki. Yo mati. Jadi uang niku lek kadung kemantel teng lemari, mergo teng lemari niku disimpen sertifikat, disimpen duit, disimpen kalung, disimpen gelang. Niku lemari nek katut banjir kuwi mbek nututi. Niku akhirnya sampai kedelep-delep teng banjir niku mergo mbelani lemari niku. Cara jawane napa? Awak iki gak penting, nyawa gak penting, tapi lemari penting. Bisa begitu ta, nggih? Mergo niku sing pas lemari ngebeki teng ati, maka seluruh potensi akan dikerahkan untuk nututi lemari niku. Mula dikira yakin ngono. Wong niku sing yakin apa? Lek yakine niku akhirat dan akhirat itu betul-betul memenuhi hatinya, maka seluruh potensi apapun, mbah kuwi rupa donya, mbah kuwi rupa bondo, mbah kuwi rupa duit, mbah kuwi rupa awak, mbah kuwi rupa kesehatan, akan dikerahkan semua untuk nututi akhirat. Tapi suami lek sing hadir, sing yakin tengati niku kok aku dunyane. Wah, aku lek gak nyekel duit ora iso urip aku. Wah, lek gak nyekel duit ora penak uripku. Dan niku mungkin seluruhnya akan dikerahkan ke sana. Termasuk kelangan akhir gak apa-apa. Sing penting iso oleh dunia. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sangat wajar. Sebagai perilaku menungso, niku banget wajar. Endi sing ngebeki ati ya iku kok sing arep diuber. Kok sing ngebeki ati niku pas cewek ayu. Niku kelangan kuliah ora penting kok. Ora apa-apa kuliah gagal, sing penting lak dadi bojone. Niku saged terjadi ngoten niku. Padahal kuliahe karep ndemel skripsi tok ya. Niku mentala digagal perkara lek ora ndang gadhe nglamar didisi wong liya. Lho ngoten wis kok sing penting rabi sik soal kuliah nomor loro. Napa? Mergo sing pas hadir penting soal dadi bojone cewek sing disenengi niku. Mulane kalih kaya para ulama, para kiai umat ini dilatih menghadirkan Allah. Ya senajan Allah niku wis hadir terus nggih. Maksudnya membuka hati ini awake dhewe niki supaya Allah niku saged nempel termana ya lagi terus dijak zikir, dijak nyebut asmane itu sesuai dia sakit nek nurut sing wis-wis ngerti lho nurut lakone manusa sing wis-wis anggere kulino dirungokno kulino disebut niku sesuai niku terus metu tresnane mari jorono unen-unen witing tresno jalaran saka niku jelas. Lato itu masa patil ardi sing jenenge karomah sing telane ku duduk kok ngelempet jarake bumi. Ala dikal rubama yakunu kan kadang-kadang ana apa to yumasa patil ardi ana iku istidrojan dadi penglulu wa makron lan tegese reka dolone Allah. Kadang-kadang karomah-karomah sing bursa ketok sakniki niku niku sik sik dadi penglulu ne Allah. Rono sampean iso ngelempet bumi terus sampean kemlelet. Iku budal sae kene kono kok padahal kene Surabaya niku. Pengin menampil-nampilkan diri. Wala tayulayali lan ora sing diarani karomah iku tayulayali ngelempet pira-pira wengi wal ayam lan pira-pira dina bil wisali kelawan nyambung nyambung lisiami maring poso. Ora kok terus 10 dina ora mangan ning rasane kaya sedina. Niku jenenge ngelempet wektu. Lek sing ngriki Surabaya sak jangkah niku ngelempet bumi, ngoten. Niku ge karomah tapi niku sik menguatiri. Lan watar pusara bilang ninggal ngombe wa amiran panganan. Mergo napa? Diarani panglulu idza lam yatamahad. Kekalane ora ora jungkung. Idalam ya tamahat kekalane orang jungkung sapa wong orang jungkung taatan ing taat wa birron kaapian. Nek tambah karomahe nek kok ora tambah taate. Tambah karomahe ora tambah ibadahe. Lah niku bisa jadi itu menjadi penglulu. Kaya dene Firaun ora tau lara, ora kok mundak matur ning pangeran, gak diparingi lara karo pangeran malah ngaku-ngaku dadi pangeran. Lah niku penglulu. Wasaya ti lan bakal teko apa keterangan mingkalamil mu'alif saking dawe kiye mu'alif Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah taala keterangan apa keterangan dawuh lau asraqa nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antal hala ilaiha wa la ra'aita mahasibat dunya qad zaharat kisfatul fana alaiha kisfatul fana'i alaiha lau asroko lamnawus padang apa nurul yakini cahayane keyakinan lalu aita mau yakini bisa ningali sapa sira al akhirat ing akhirat ditingali akroba ingkang luweh keparek ilaika maring sira min antar halah ini bang saking yento budal sapa sira ilaya maring akhirat. Wis ngeten. Lek kowe wis yakin tenan. Akhirat iku wis otomatis teko senajan kowe urung budal ngoten. Manane niku. Kowe urung budal ning akhirat, isih ning donya, nyatane isih ublek-ublek ngurusi donya sakniki niki. Wong umure isih umur teng donya. Tapi karena saking yakine tenan, niku jenengan wis iso ndelok akhirat. Krono yakin iki wis iso ndelok. Dadi bar salah iku rasane lega kaya petuk widodari. Persis kados sampean kepethuk duit niku kaya wis petuk sembarang kare. Sakjane nalika wong niku kepethuk duit iku lek dere oleh napa-napa ta. Tapi sampean nek wis lega jare wis lega napa duit. Padahal napa duit iki si ana tau sing ya. Isi anak temuse, gue bernyekel duit ingo, kudu budal ning warung, kudu tuku gula, kudu tuku kopi, baru niku mungkin sik diproses neh godhok, ban godhok sik di cambar, dicam diudek, bar diudek kan sik dinteni angete ora, dinteni serodo adem ape diombe lah ngono to nggih. Tapi gek nyekel duit tak kaya-kaya ku kabeh wis teko. Sami kalih jenengan agek nyekel salate tok. Niku akhirate ganjarane salat kaya-kaya wis teko mulan iki bunga. Ndak ampun ngoten apa dereng. Mun salat iki ngresulullah. Bukan ndang barbar. Niki. Dadi sak durunge jenengan berangkat teng akhirat, niku akhirat pun dugi. Nek sampean yakin. Ngoten. Dan yang pun ngerti niku, pun otomatis walau ro'ay talan yektine ningali sapa sira ningali mahasilat dunia ing pira-pira kebagusane dunya sira tingali kodho harat ingkang wis pertela apa sing pertela kisfatul fanae grahanane sirna tegese sirna ning dunya sing kaya grahana alaya ing atase mahasilat dunya akhire pun otomatis dunya niki karek remeng-remeng kaya srengenge ketutupan grahana. Ya remeng-remeng ora patek ketok. Ya ketok ning ora patek. Ketok ya nyambut gawe ning ora patek. Penting. Upama nyekel duit, nyekel bondo ya digunakno kanggo akhirat. Mergo akhirate luwih penting. Niku lah hasilé yakinan. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi manah ingkang saestu-estu mantep keyakinanipun dumateng akhirat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kali dengan sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tabaraka wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi ni'amihi wa fi fadlihi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanika allahumma salli ala sayyidina Muhammad اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله وما بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.